السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menunaikan berbagai macam aktivitas kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan dijadikan sebagai amal baik dan juga pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Pendengar radio Suara Al-Iman, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang Saksiyatul Mar'atil Muslimah kama yasughuhal Islamu fil Kitabi was Sunnah, di mana pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan tentang bagaimana pribadi seorang wanita muslimah yang dengan keimanannya dan juga menyempatkan ataupun lebih mengutamakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Dan terkadang sebagai seorang wanita muslimah juga diperbolehkan untuk melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut di masjid secara berjamaah bersama kaum muslimin. Dan ini tidaklah menjadi kewajiban bagi seorang wanita, karena Islam telah memberikan kelonggaran bagi wanita untuk tidak lazim ataupun tidak harus menghadiri sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi, walaupun demikian, pada waktu yang sama, wanita diperbolehkan untuk keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini pun telah dilakukan oleh para wanita, para sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu an mengatakan, "Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat متلفعات في مروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fajar dan juga ada beberapa orang wanita mukminat yang mereka ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenakan hijab mereka, menutup aurat mereka. ثم يرجعن إلى بيوتهن. Kemudian mereka para wanita mukminah itu kembali ke rumah-rumah mereka. ما يعرفهن أحد. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajr mutalaffi'atin bimurutihin thumma yanqalibna ila buyutihin hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Dulu para wanita mukminah ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar ataupun salat subuh dengan mereka menutup dengan hijab ataupun mereka mengenakan hijab. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka tatkala telah selesai melaksanakan salat tersebut, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya karena masih sedikit gelap. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memendekkan salatnya karena mendengar tangisan seorang anak kecil. Dan ini merupakan penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mungkin ketika ia salat membawa anaknya yang masih kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka'a sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihinna min buka'i." Sesungguhnya aku akan masuk mendirikan salat, wa ana uridu italataha, dan aku ingin berkeinginan untuk memanjangkan salat ini. Fa asma'u buka'a sabi, tetapi aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa atajawwazu fi salati, maka aku pendekkan salatku, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihin, karena aku tahu akan tulusnya kasih sayang seorang ibu ataupun sedihnya seorang ibu karena mendengar tangisan anaknya. Pendengar Radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan bagian bagi para wanita dan juga memperhatikan kondisi mereka, sehingga syariat ini tidaklah mewajibkan para wanita untuk mendatangi masjid-masjid agar mereka salat berjamaah di masjid salat yang 5 waktu. Yang demikian ini karena Islam mengetahui bahwasanya para wanita mereka lebih sibuk ataupun merasakan lelah dan juga kesulitan tatkala mengurus rumah tangganya. Dan hal ini mungkin bisa kita saksikan betapa banyak para laki-laki yang mereka merasa kesulitan untuk bisa terus-menerus berkesinambungan melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, sehingga mereka para laki-laki salat di tempat mereka ataupun salat di tempat kerja mereka, atau mungkin mereka salat di rumah-rumah mereka. Dan mungkin ini yang lebih sering terjadi, para lelaki ataupun para pria melaksanakan salat di rumah-rumah mereka. Dan mungkin para wanita lebih sibuk dalam mengurus rumah tangganya dan juga berbagai macam kesibukan yang ia lakukan untuk mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, sehingga yang demikian ini menyulitkan kalau seandainya para wanita diwajibkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Sehingga sangat jelaslah hikmah kenapa para wanita tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, tidak sama halnya dengan para pria. Akan tetapi Islam juga menjadikan salat para wanita di rumahnya lebih baik ketimbang salatnya di masjid. Dan Islam juga memberikan kebebasan untuk para wanita agar mereka memilih di mana ia salat. Apakah ia ingin salat di rumahnya ataupun salat di masjid bersama kaum muslimin. Dan apabila seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk keluar agar bisa menghadiri salat berjamaah di masjid, maka hendaknya para suami tidak melarang mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal itu pada berbagai macam hadis yang menerangkan tentang larangan para suami untuk melarang istrinya agar bisa salat berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan hadis ini hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk ke masjid, maka hendaklah ia tidak melarangnya. Alhamdulillah, para suami, para lelaki melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan izin kepada istrinya untuk mendatangi masjid-masjid agar mereka bisa salat berjamaah bersama kaum muslimin. Walaupun terkadang seorang suami tidak memiliki pandangan ataupun tidak sepaham dengan istrinya. Tatkala seorang suami yang dia berpendapat bahwasanya hendaklah istrinya salat di rumahnya, ataupun dia membenci kalau wanita itu salat di masjid, maka hal ini tidaklah menghalanginya untuk memberikan izin kepada istrinya agar bisa salat di masjid bersama kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat, Abdullah ibn Umar mengatakan, "Kanat imra'atu li Umar tashhadu salata subhi wal isya fil jama'ati fil masjid." Dulu istri Umar salat subuh dan isya berjamaah di masjid. Faqila laha, kemudian ditanyakan kepadanya, "Lima takhrujin wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar?" Kenapa kau keluar untuk menuju masjid, padahal kau tahu bahwasanya Umar membenci dan juga ia merasa cemburu? Qalat, kemudian istrinya menjawab, "Wama yamna'uni ayyanhani, apa yang menghalanginya untuk melarangku?" Qala, "Yamna'uhu qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam," yang menghalanginya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Janganlah kalian larang para wanita menuju masjid-masjid Allah. Para pendengar radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Nabi yang memperbolehkan seorang wanita untuk mendatangi masjid, dan juga larangan untuk melarang mereka agar bisa sholat di masjid, ini banyak kita dengar, atau mungkin kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama, di mana masjid-masjid menyaksikan ataupun mengetahui bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga setelahnya, para wanita mendatangi masjid untuk melaksanakan salat dan juga untuk melaksanakan dakwah kebaikan serta mendengar nasihat. Para wanita juga ikut andil dalam kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Dan ini dimulai semenjak salat berjamaah diwajibkan bagi kaum muslimin. Dulu kaum muslimin yang salatnya menghadap Baitul Maqdis, sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk salat menghadap Ka'bah, maka pada saat itu orang-orang yang salat, baik yang laki-laki ataupun wanita, mereka salat menghadap Syam ataupun menghadap Baitul Maqdis. Dan tatkala perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk salat menghadap Ka'bah, maka mereka bersegera untuk salat menghadap Ka'bah. Maka yang demikian ini menjadikan terkadang seorang wanita salat di tempat laki-laki dan juga laki-laki salat di tempat wanita. Hal ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Pendengar radio Suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kita tahu pula bahwasanya masjid merupakan markas syiar dan juga markas yang penuh dengan penerangan, markas yang penuh hidayah dengan penuh hidayah, cahaya, petunjuk bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Tempatnya yang suci, di mana di situ dilaksanakan ibadah. Dan dari mimbar-mimbarnya diberikan nasihat dan juga arahan untuk kaum muslimin. Para wanita muslimah, semenjak awal Islam, mereka pun ikut menyaksikan dan hadir bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan petunjuk, menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Ada nas-nas yang sahih yang menunjukkan akan keberadaan para wanita dan juga hadirnya mereka di masjid-masjid, seperti halnya para wanita yang ikut hadir melaksanakan salat Jumat, salat kusuf ataupun salat Idain. Mereka menyaksikan dakwah kaum muslimin, menyaksikan kebaikan dari kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Ummu Hisham bint Haritha ibn Nu'man mengatakan, "Ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kull jum'atin 'ala al-mimbar idza khataba an-nas." Ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, tidaklah aku mengambil untuk bisa menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha kull jum'ah, yang beliau sallallahu alaihi wasallam membacakannya pada setiap hari Jumat, ala mimbar, di atas mimbarnya, idza khataban nas, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada manusia. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ukhta Amrah binti Abdurrahman mengatakan, "Akhadtu qaf wal Qur'anil Majid min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah wa huwa yaqra'u biha 'ala al-mimbari fi kulli jum'ah." Akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, aku mengambil untuk menghafal Qaf, surat Qaf, wal Qur'anil Majid, min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Wa huwa yaqra'uha biha 'alal mimbar fi kulli jum'ah, yang beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan surat itu di atas mimbarnya pada setiap hari Jumat. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para wanita terkadang mereka menghadiri solat Jumat. Dan itu diperbolehkan kalau memungkinkan. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mandi, baik bagi para lelaki ataupun para wanita yang ingin menghadiri salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil." Barang siapa yang menghadiri salat Jumat, baik laki-laki ataupun wanita, "falyaghtasil," maka hendaklah ia mandi. Hadis ini dibawakan juga oleh Syekh Albani dalam kitabnya Al-Ajwibah An-Nafi'ah An As'ilati Lajnati Masjidil Jami'ah. Dalam sebuah riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang pernah menghadiri salat kusuf, yaitu salat gerhana matahari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang jelas didengar oleh Asma binti Abi Bakar. Fasa'alat rajulan qariban minha, maka ia Asma bertanya kepada seorang laki-laki yang dekat dengannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban ba'da salatil kusuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah setelah selesai melaksanakan salat kusuf, yaitu gerhana matahari. Fadzakara fitnatal qabr alladhi yuftatanu fihi almar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah kubur yang akan diberikan kepada setiap orang. Falamma dzakara dzalika dajjal muslimina dajjah. Tatkala hal itu disebutkan, kemudian kaum muslimin sedikit ribut ataupun sedikit mengeluarkan suara, sehingga suara itu menghalangi untuk bisa memahami akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala suara gemuruh itu telah reda, kemudian kata Asma, qultu lirajulin qaribin minni, aku bertanya kepada seorang laki-laki yang dekat denganku, ay barakallahu fik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu. Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir kalami? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir ucapannya, pada akhir sabdanya? Qala, kemudian orang tadi mengatakan, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatid dajjal, bahwasanya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian semua akan difitnah pada kubur-kubur kalian, qariban min fitnatid dajjal, yang dekat dengan fitnah ad-dajjal. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Asma binti Abi Bakar mengatakan, kusifati syamsu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadaitu hajati, kemudian aku menunaikan hajatku. Thumma ji'tu wa dakhaltu al-masjid, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, kemudian aku mendatangi masjid dan masuk ke dalamnya. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Faqumtu ma'ahu, maka aku pun berdiri bersamanya. Fa'atala al-qiyam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan berdirinya. Hatta ra'aituni uridu an ajlis, dan aku berharap bisa duduk. Thumma altafitu ilal mar'ati dha'ifah, kemudian aku melihat seorang wanita yang lemah. Fa'akul, maka aku katakan, hadhihi ad'afu minni fa'akum, bahwasanya wanita ini lebih lemah dariku, maka aku pun berdiri karena merasa lebih semangat. Faraka'a fa'atala ruku', thumma rafa'a ra'sahu fa'atala al-qiyam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku' dan beliau memanjangkan rukunya. Thumma rafa'a ra'sahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, i'tidal, dengan memanjangkan i'tidalnya. Hatta law anna rajulan ja'a khuyila ilaihi annahu lam yarka, sehingga seseorang datang seakan-akan dia belum melakukan ruku, ataupun dia mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melakukan ruku. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, maka matahari pun telah terang kembali. Fa khotoban nas, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan khutbahnya kepada manusia. Fahamidallaha wa athna alaihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah taala dan menyanjungnya, kemudian mengatakan amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya selalu mengucapkan amma ba'd. Pendengar radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala seorang wanita yang ikut kaum muslimin melaksanakan salat di masjid, maka hendaklah para wanita memilih saf yang paling terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wa syaruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syaruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum lelaki yaitu yang paling pertama, dan yang paling jelek adalah saf yang paling terakhir. Adapun saf yang terbaik bagi para wanita yaitu saf yang paling terakhir, dan saf yang paling jelek bagi para wanita yaitu saf yang paling pertama. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Hindun bintul Harithah yang mengatakan bahwasanya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya, apabila para wanita, bahwasanya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengucapkan salam dari salat lima waktu, mereka langsung bangkit, yaitu meninggalkan masjid. Pendengar radio Suara Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari nas-nas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya wanita salat di masjid, maka hendaklah para lelaki tidak melarang, ataupun hendaklah ia memberikan izin kepada para istrinya apabila mereka ingin menghadiri salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Akan tetapi ada beberapa hal adab yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita tatkala mereka ingin keluar menuju masjid melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Dan hendaknya para wanita betul-betul memperhatikan adab-adab ini dan tidak meremehkan, tidak menggampangkan, agar kepergiannya ke masjid bisa bernilai ibadah dan tidak menyebabkan fitnah ataupun ujian kepada orang-orang lain. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan bagi para wanita yang ingin mendatangi salat di masjid bersama kaum muslimin, yang pertama, antajtanibat tib wazinah mimma yuftatanu bih, hendaklah ia tidak memakai minyak wangi dan juga tidak berhias, bersolek ataupun berdandan yang dengannya bisa menyebabkan fitnah kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Zainab istri Abdullah, "Idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamusatiban." Apabila salah seorang wanita di antara kalian mendatangi masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. Janganlah kalian melarang para wanita, hamba-hamba Allah, dari mendatangi masjid-masjid Allah. وليخرجن تفلات, dan hendaklah mereka para wanita keluar mendatangi masjid dengan tidak memakai minyak wangi. Oleh karena itu, hendaklah menghindari dari memakai minyak wangi ataupun berhias diri tatkala mendatangi masjid. Kemudian, adab yang kedua yang hendaknya diperhatikan pula, az-zikru indal khuruji minal bait, membaca zikir tatkala keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dan juga mengucapkan doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al fi fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nura. Ia mengucapkan zikir bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, dan mengucapkan doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nuran, dan pada lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuran, dan jadikan pada pendengaranku cahaya, waj'al fi basari nuran, dan jadikan pada penglihatanku cahaya, waj'al min khalfi nura, dan jadikan dari belakangku cahaya, wa min amami nura, dan dari depanku cahaya, waj'al min fawqi nura, dan jadikan dari atasku cahaya, wa min tahti nura, dan dari bawah cahaya, Allahumma a'tini nura, ya Allah, berikan cahaya itu padaku. Hendaklah para wanita atau para lelaki pun tatkala mendatangi masjid menjaga dan juga selalu membaca zikir dan doa tersebut. Kemudian adab yang keempat yang hendaknya diperhatikan tatkala ingin keluar menuju masjid, yaitu al-masyu ilal masjid bisakinatin wa adamis sa'i, yaitu berjalan menuju masjid dengan tenang, dengan tidak tergesa-gesa. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabati rijalin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi gemuruh ataupun bunyi ribut yang keras dari para laki-laki. Falamma shalla qala, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salatnya bertanya, ma sya'nukum, bagaimana keadaan kalian? Qalu ista'jalna ila shalah, kemudian para laki-laki yang tadi sedikit menimbulkan kegaduhan mengatakan, ista'jalna ila shalah, kami tergesa-gesa, kami terburu-buru menuju salat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la taf'alu idza ataitumus salata fa'alaykum bisakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jangan kalian lakukan hal tersebut. Idza ataitumus shalah, apabila kalian mendatangi salat, fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu, dan apa-apa yang kalian dapati bersama imam, maka hendaklah kalian salat. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang luput dari kalian, maka hendaknya kalian sempurnakan. Kemudian adab yang keempat, adzikru inda dukhulil masjid wal khuruju min, mengucapkan zikir, doa tatkala masuk dan keluar masjid, yang doa itu diucapkan tatkala seseorang ingin masuk ke pintu masjid dengan mendahulukan kaki kanannya seraya ia berdoa, bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Dan tatkala ia keluar mendahulukan kaki kirinya seraya berdoa, bismillah والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. Ketika ia berdoa bismillah dengan nama Allah, wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan doa yang ia ucapkan ketika keluar, bismillah, dengan nama Allah, wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaba fadlik, dan bukakan bagiku pintu-pintu keutamaanmu. Pendengar radio Suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, adab yang kelima, yaitu solatu tahiyatil masjid rak'ataini qabla an tajlis. Melaksanakan salat tahiyatul masjid, melaksanakan dua rakaat sebelum duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia tidak duduk sampai ia salat dua rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Kemudian adab yang keenam, idza uqimatis shalah fala tusallin nafilah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka dia tidak mengerjakan salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah dikumandangkan iqamah, telah didirikan salat, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Kemudian adab yang ketujuh, suratul insiraf, ataupun para wanita bersegera untuk keluar kembali ke rumahnya setelah melaksanakan salat wajib. Dari Ummu Salamah yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengucapkan salam dari salatnya, qama an-nisa'u hina yaqdi taslima, para wanita langsung bangkit tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan salamnya. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum, dan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri dari tempat salatnya sejenak sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit. Nara wallahu a'lam anna dhalika likay yansarifa an-nisa qabla an yudrikuhunna ahadun minar rijal. Dan kami menyangka wallahu a'lam bahwasanya yang demikian itu agar para wanita bisa segera untuk keluar sebelum ada laki-laki yang dapat melihatnya. Pendengar radio Suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin jikalau para wanita itu sholat di belakang wanita secara langsung. Dan juga pintu masjid hanyalah satu yang dimana baik laki-laki ataupun wanita masuk dan keluar dari pintu tersebut. Adapun apabila para wanita memiliki pintu yang tersendiri dan juga mereka menutup hijab, menutup auratnya dengan baik dari laki-laki, sehingga wanita boleh duduk sejenak di tempat salatnya, bertasbih, mengucapkan tahmid, bertakbil, dan juga membaca zikir-zikir setelah salat, karena dia memiliki tempat yang tersendiri dan juga tidak berbaur langsung dengan para laki-laki. Adapun larangan tersebut yang menganjurkan wanita agar langsung keluar dari masjid, ini apabila tempat sholat menjadi satu antara laki-laki dan wanita tanpa adanya pembatas ataupun tempat yang sama. Kemudian adab yang kedelapan, antajtaniba aklal basali wa thawm an-nayy wa ma yushbihuhuma qabla dhihabi ila al-masjid. Menghindari untuk tidak makan bawang merah ataupun bawang putih yang masih muda, yang belum dimasak. Ataupun apa saja yang bisa menyebabkan, menimbulkan aroma yang tidak sedap sebelum pergi menuju masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man akala tsaum wal basal fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah ataupun bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat merasa tersakiti sebagaimana manusia merasa terganggu olehnya. Dan ini apabila bawang merah ataupun bawang putih itu dimakan sebelum dimasak. Adapun apabila itu telah dimasak dan tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap, maka yang hal itu boleh-boleh saja. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain la arahuma illa khabithatain, faman akalahuma falyumit'huma tabkhan." Wahai manusia, kalian makan dari dua pohon yang aku tidak melihatnya kecuali hal yang jelek. Dan barang siapa yang makan dari keduanya, maka hendaklah ia memasaknya terlebih dahulu. Kemudian adab yang kesembilan, antajtanibal busaq fil masjid. Menghindari untuk meludah di dalam masjid. Karena hal itu merupakan kesalahan, merupakan perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha." Meludah di masjid itu khati'ah, kesalahan ataupun perbuatan dosa. "Wa kafaratuha dafnuha," dan kafarahnya itu dengan menimbunnya ataupun dengan cara menghilangkan ludah tersebut dari masjid. Oleh karena itu, hendaknya para wanita yang mendatangi masjid menjaga hal ini, atau mungkin tatkala ia membawa anaknya agar tidak mengotori masjid. Kemudian, adab yang ke-10. Alla taltazimal mar'atu makanan mu'ayyanan fil masjid. Dan hendaknya wanita tidak memilih satu tempat saja, atau menetapi satu tempat saja yang ia tidak sholat kecuali di tempat tersebut. Karena hal ini, dalam sebuah hadis yang do'if, disebutkan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwattina rajulul makan kama yuwattinul ba'ir." Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menempati satu tempat sebagaimana unta menempati satu tempat. Akan tapi hadis ini sanadnya do'if. Pendengar radio suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya imam yang mengimami salat tersebut memperhatikan jikalau pada masjid tersebut ada para wanita yang ikut hadir melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Hendaklah ia menjaga ataupun memperhatikan kondisi para wanita agar solatnya menjadi sempurna dan para wanita tidak mengganggu solat para lelaki. Pendengar radio suara Al-Iman yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.